كما على الإخلاص واليقين وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ابن عمر يا رب العالمين. Halaman 233. Baris keempat dari atas. Wa iya kaya. Yang bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bibardati ulumihi wa ghafar lahu wa limashayikhihi wa limashayikhina. Amin. Wa in aaduka fala tuqabilhum bil'adawati. Dan jikalau mereka memusuhi engkau, maka janganlah engkau membalas mereka dengan permusuhan lagi. Fa innaka la tutiqus sabra ala mukafaatihim. Karena sesungguhnya engkau tidak kuat akan sabar atas mengimbangi mereka. Fa yadhhaba dinuka fi adawatihim. Maka hilanglah agamamu di dalam memusuhi mereka. Wayatula anauka ma'ahkum. Dan lama keletihanmu bersama mereka. Wala taskun ilaihim fi hali ikramihim iyaka wa sanaihim alaika fi wajhika wa izharihimul mawaddata laka. Dan jangan kau tenang kepada mereka dalam keadaan memuliakan mereka kepada engkau, menyanjungnya mereka atas engkau di hadapan engkau, wa izharihim dan menampakkan mereka akan rasa cinta kepada engkau. Fa innaka in talabta haqiqata dzalika lam tajid fil mi'ati wahidan. Maka sesungguhnya engkau jikalau engkau menuntut mencari akan hakikat yang demikian itu, niscaya engkau tidak mendapati dalam 100 orang akan satu orang. Wala tatma'a yakunu laka fisri wal alani wahidan. Dan jangan kamu berharap bahwa mereka itu bagimu di dalam sir sembunyi-sembunyi wal alani dan terang-terangan wahidan satu kata. Wala tata'ajjab in salabuka fil ghaibati. Dan jangan kamu heran jikalau mereka mencerca engkau pada keadaan gaibmu. Wala taghdab minhu, jangan kamu marah kepadanya. Fa innaka in ansafta wajadta min nafsika misla dzalika. Maka sesungguhnya engkau jikalau engkau insaf menyadari, niscaya kamu dapati daripada dirimu seperti yang demikian itu. Hatta fi asdiqaika wa aqaribika, sampai-sampai pada sahabatmu dan kerabatmu. Bal fi ustadika wa walidaika, bahkan pada gurumu dan kedua orang tuamu. Fa innaka tadhkuruhum fil ghaibati bima la tusafihuhum bihi. Maka sesungguhnya engkau menyebut mereka dalam hal gaibnya dengan barang yang kamu tidak mengucapkan di dalam hadapan mereka dengannya. Waqta tama'aka an malihim, putuskan harapanmu dari harta mereka. Wajahihim dan kepangkatan mereka. Wa ma'unatihim dan bantuan mereka. Fa inna tami'a fil aktsari kha'ibun fil ma'ali wa huwa dhalilun la mahalata fil halli. Maka semuanya orang yang tamak, yang berharap-harap, yang rakus itu pada kebanyakannya kecewa pada ujungnya, padahal dia hina tak dapat tidak pada sekarangnya. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadhaha, Faskurillaha ta'ala waskurhu. Bila engkau memohon kepada seorang akan hajat, lalu ia menunaikan hajat itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadanya. Wa in qasara fala tu'atibhu wa la tashkuhu fatasiru adawatan. Jikalau mereka teledor, maka jangan kau mencerca mereka dan jangan kau mengeluhkan mereka, maka jadilah engkau itu permusuhan. Wa kun kal mu'mini, hendaklah engkau seperti orang mukmin. Yatlubul ma'adhir, menuntut akan alasan-alasan. Wala takun kal munafiki, dan janganlah engkau menjadi seperti orang munafik. Yatlubul uyuba, mencari akan kekurangan-kekurangan. Wa qul, ucapkanlah olehmu, la'allahu qassara li'udhrin lahu lam attali' alaihi. Jangan-jangan dia teledor karena ada alasan baginya yang aku tidak melihat atasnya. Wala tu'azim ahadan minhum ma lam tatawassam fihi awwala maqailal qabul. Wala tu'azim ahadan minhum, jangan kau agungkan seorang daripada mereka selama engkau tidak melihat padanya awalan mula-mula makailal qabuli, akan tanda-tanda penerimaan. Wa illa, kalau tidak begitu, lam yastami' minka, niscaya ia tidak mendengar daripadamu. Wa sara khasman alaika, dan menjadilah ia musuh bagi atasmu. Fa idza akhtau fi mas'alatin, apabila mereka kesalahan dalam satu masalah. Wa kanu ya'nafuna min at-ta'allumi minka, adalah mereka enggan daripada belajar kepada engkau. Fala tu'allimhum, maka jangan engkau mengajari mereka. Fa innahum yastafiduna minka ilman, maka sesungguhnya mereka mengambil faedah daripadamu akan ilmu. Wa yusbihuna laka a'daan, dan mereka menjadi bagimu akan musuh. Illa idza ta'allaqa dzalika bi ma'siyatin yuqarifunaha an jahlin minhum, dan kecuali idza ta'allaqa dzalika, apabila berta'alluq yang demikian itu dengan kemaksiatan yang mereka melakukannya dari kebodohan. Minhum, dari diri mereka. Fadhkuril haqqa bilutfin min ghairi anafin, maka sebutkanlah kebenaran itu dengan santun tanpa kekasaran. Wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillaha alladhi habbabaka ilaihi, apabila engkau melihat dari mereka akan kemuliaan dan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat cinta ia kepadamu. Ilaihim, kepada mereka. Wa idza ra'aita minhum syarran, bila engkau melihat dari mereka akan kejahatan, faqilhum, maka serahkan mereka ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wasta'idz billahi min syarrihim, dan meminta perlindunganlah engkau kepada Allah dari kejahatan mereka. Wala tu'atibuhum, dan jangan kau mencerca mereka. Wala taqullahum, dan jangan kau ucapkan kepada mereka, lima lam ta'arifu haqi wa ana fulan ibnu fulan, mengapa mereka tidak tahu akan kadarku, padahal aku anaknya si Anu, bapaknya putranya si Anu. Wa ana al-fadilu fil 'ulu, dan aku adalah orang yang utama pada ilmu. Fa inna dhalika min kalamil hamqa, karena yang demikian itu daripada kalamnya, omongannya orang-orang dungu. Wa asyaddun nasi hamaqatan man yuzakki nafsahu wa yusni 'alaiha, yang paling beratnya, yang paling sangatnya di antara manusia dungunya adalah orang yang mensucikan dirinya dan menyanjung atas dirinya. Segini dulu nih. Jamaah sekalian, kita masih menerangkan tentang ma'arif, yakni kenalan, teman-teman. Kata Al-Imam Ghazali, Bila kemudian kita bertemu dengan teman, teman kita itu memusuhi kita, ada teman yang memusuhi kita, maka jangan kita balas. Permusuhan teman kenalan itu, orang yang gak akrab sekali, kalau dia memusuhi kita, maka jangan kita balas dengan permusuhan kembali. Enggak boleh dalam akhlak Islam, kalau kita punya ma'arif, kenalan, teman-teman itu, kalau dia jahat sama kita, jangan kita balas jahat lagi. Kenapa? Alasannya, karena kita tidak kuat untuk melawan mereka. Karena mereka kalau kita musuhi, makin lebih jahat lagi. Dan itu mengakibatkan agama kita jadi rusak. Habis pikiran kita, energi kita untuk memusuhi mereka. Kita bisa rusak itu kita dengan begitu. Makanya baginda Rasul itu ketika yang namanya bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, Raisul Munafiqin, rajanya orang munafik di Madinah. Ketika Nabi hijrah di Madinah, Nabi dihadapkan oleh banyak kelompok. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada bangsa Arab sendiri, Aus dan Khazraj, dan ada orang yang namanya itu kelompok yang tidak setuju dengan keberadaan Yahudi. Dia enggak mau nurut, dia munafik, keberadaan Islam tidak mau. Itulah yang disebut kelompok munafikin, yang ayat Al-Quran lebih banyak berbicara tentang itu. Nah, ini bin Salul luar biasa jahatnya sama Rasulullah. Luar biasa. Begitu amat sangat jahat sama Nabi, kenal sama Nabi, begitu tuh. Tapi di batinnya dia menyimpan kebencian sama Nabi. Sampai pada waktu perang Uhud yang begitu dibutuhkan yang namanya bala tentara, Muslim enggak banyak tentaranya, melawan orang kafir puluhan ribu, Muslim cuma 1000. Itu lebih serdadu itu dibeloin daripada lebih dari 600 sampai 700 serdadu kabur dari Uhud, sampai kaum Muslimin mengalami kekalahan yang telak gitu. Luar biasa. Walaupun musuh banyak, tapi kaum Muslimin mengalami korban sampai di atas 70 kaum Muslimin, termasuk paman kesayangan Nabi Sayyidina Hamzah wafat di situ. Sampai dipotong-potong itu dia punya badan, sama Wahsy ditembak mati. Begitu Rasul, isunya itu mati, begitu Rasul tuh isunya perang Uhud. Tahu Nabi bahwa ketika diserang sama musuh dia lari mengejar ghanimah, tidak patuh sama Nabi. Tapi pada waktu dia sakit, anaknya Muslim, namanya itu Abdullah juga, namanya bagus, anaknya Abdullah, bapaknya Abdullah, tapi Abdullah ini yang bapak ini munafik, disingkatnya menjadi bin Salul. Bin Salul. Nah, ini ketika itu, ketika sakit, anaknya datang sama Nabi, karena anaknya Muslim. Ya Rasul, Nabi lagi ngajar, ada apa? Abdullah, ayahku sakit, begitu. Jadi tolong nih, dia bawa air, kalau orang sekarang bawa kuah. Tuh dari dulu tuh bawa kuah ke kiai-kiai itu, bukannya syirik, itu udah biasa para sahabat itu sama Nabi. Bawa air, tolong dijampe-jampe Nabi, ayah saya sakit, biar sembuh. Umar bin Khattab waktu itu ada, kata Umar, jangan kasih Nabi, jangan kasih, dia udah nyelakain kita, banyak kita punya kawan-kawan gugur di medan perang. Kata Nabi, ya air gitu, doain. Kata Nabi, enggak, Nabi tahu begitu sakitnya Nabi ketika paman kesayangannya Hamzah mati sama Wahsy. Satu pertaruhan tuh Wahsy, kalau dia bisa bunuh Hamzah merdeka. Itu Wahsy namanya yang bunuh Sayyidina Hamzah. Akhirnya kemudian itu didoain sama Nabi, datang ke rumah yang namanya Abdullah, ditanya sama ayahnya sambil senyum, bawa apa Abdullah? Obat. Iya, memang bagus dah, biar cepat sembuh ayah. Dari mana obat? Dijawab oleh Abdullah, dari Rasulullah, Nabi Muhammad. Langsung merah yang namanya bin Salul ketika dibilang Rasulullah. Abdullah buang tuh ayah, masih mendingan ana minum kencing dibanding daripada minum air yang kena ludah yang namanya Muhammad. Oh enggak, buang tuh air. Begitu jahatnya Rasulullah. Tapi ketika beliau mau meninggal, sakaratul maut, udah kebayang orang jahat itu kalau mau mati bingung dia. Bingung, mungkar nakir, udah kebayang geramnya kayak apa. Begitu. Nah, dia sadar. Khawatir juga, takut dikubur, gak ada yang bela sendirian. Dia datang panggil anaknya Abdullah kemari. Ada apa ya? Sampai nama Muhammad bahwa ayah wasiat pengen kalau ayah meninggal dikafani dengan baju yang nempel di tubuhnya Muhammad. Orang yang begitu jahat begitu, tapi Nabi sikapnya tidak. Abdullah sebagai anak yang bakti sama orang tua, tahu orang tuanya jahat, nilai bagaimana sikap dia sama Nabi, bagaimana sikap dia anak sama orang tua. Islam diatur, beda agama itu. Ini muslim sih ngakunya, tapi munafik. Abdullah datang sama Nabi, Nabi lagi ngajar juga waktu itu. Kemudian kata Abdullah, sampaiin sama Rasul, ada apa Abdullah, kata baginda Rasul. Ketika disampaikan, kata Abdullah, baginda Rasul, ayah saya sedang sakarat, sakaratul maut. Dia berpesan kalau mati pengen dikafani dengan baju yang nempel dengan tubuh engkau. Wah, sahabat semuanya itu pada protes. Protes sama Nabi, protes, jangan kasih Rasul, orang yang jahat kayak begitu, jangan kasih. Semuanya yang kayak begitu kolokan banget, saya aja yang sahabatnya kagak berani sama Nabi, itu main minta-minta aja. Tapi ketika Rasul itu, kata Nabi jawabnya, ah timbang baju, berapa sih mahalnya, kasih aja gak apa-apa. Dikasih pada waktu itu dua yang diminta, pengen disolatin, kagak boleh tuh solat, turun ayatnya wala tusalli ala hadin minhum mata badan, dalam surat Taubat itu. Nanti tafsir Munir panjang lebar cerita ini bakal muncul dalam tafsir Munir itu. Itu nanti Abdullah akhirnya Nabi kasih bajunya. Itulah yang disebut bila orang itu teman memusuhi kita, jangan balas permusuhannya dia dengan permusuhan yang lain. Kalau kita balas, makin menjadi-jadi dia, habis energi kita untuk ngurusin dia. Kita harus yang lebih penting, skala prioritas program-program kita akan terbengkalai karena kita mikirkan mereka. Dah, cuekin aja. Orang yang benci, emang dari dulu juga ada orang benci sama kita. Begitu tuh. Dari dulu orang tuh ada aja yang benci. Sejak baginda Nabi Adam alaihissalam sujud sama Allah, malaikat demen, iblis kagak. Itu udah ada gambaran bahwa di dunia enggak semuanya orang demen sama kita. Bila ada orang musuhin kita, ah biasa, emang dulu juga engkau kita dimusuhin sama yang namanya iblis. Karena itu akhlak Rasulullah itu selalu memaafkan. Jadi ada orang musuhin sama dia, dia datang. Begitu tuh, tidak dibalas dengan permusuhan. Maka dengan ngasih baju itu lebih daripada 600 serdadu kembali kepada pangkuan Islam lantaran kemuliaan akhlak-akhlak Nabi. Nah, ini akhlak pertemanan. Kalau ada teman kita benci sama kita, jangan balas dengan kebencian. Jangan kita turutin hawa kita. Jangan. Karena hawa itu adalah teman yang paling jahat. Begitu kata Nabi. Sebab ada di antara kita punya teman, ada seorang teman, kalau dimanjain makin binal, tapi kalau disiksa makin nurut. Ini ada model teman, itulah yang disebut nafsu kita. Kalau kita manjain, jalan-jalan kesini kesitu kesini, terus tinggal habisnya, dan enggak akan mau untuk taat sama Allah. Kalau kita siksa dia, apa dengan bangun malam? Kita cegah dia keinginannya, apa dengan puasa, apa dengan baca Quran, dia bakal nurut. Gitu. Nafsu itu sebabnya kayak anak kecil, kayak bayi yang enen, yang apa namanya, netek ame ibunya. Begitu tuh. Kalau dituruti netek, ngempeng terus sampai gede, bisa sampai kumisan dia ngempeng. Begitu tuh. Kalau kagak disapi, sapi. Tapi kalau masih bayi disapi, dia disapi. Kata Imam Busiri, wa nafsu kat tifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taqtimhu yanfatim. Nafsu itu kaya bayi. Wanafsu katifli in tuhmilhu, kalau dibiarkan ngempeng aja, syabba'ala dia akan tumbuh gede. Allah hubbir radha' hobinete. Begitu. Tapi kalau disapih dari kecil, maka dia akan tersapih. Ini nafsu. Karena itu ketika ada orang benci sama kita akhlak Islam, jangan kita balas dengan kebencian. Kata Imam Hasan Basri, contoh aja tuh pohon mangga. Dia dilempar dengan batu amanah kecil, disambit, sakit dia, tapi dia balas dengan buah mangga. Muslim harus lebih tinggi dari pohon mangga. Wong dia dikasih akal. Jangan orang benci kita balas dengan kebencian. Itu bukan akhlak-akhlak Islam. Itu begitu. Bukan akhlak Islam. Ini yang diajarin. Kemudian wala taskun ilaihim fi hal ikramihim yaka. Kalau ada teman kita hormat sama kita, muji-muji di depan kita, menampakkan saya demen dia sama ente, saya cinta sama ente. Jangan kalau umpamanya ngucapin begitu tuh, ngomong begitu, jangan kita girang. Itu akhlak Islam. Kalau ada orang mengatakan bahwa sama kita, saya demen sama ente, ente pinter, ente itu dermawan, ente apa semuanya, itu fala taskun ilaihim, kata al-Imam Ghazali, akhlak Islam jangan kegeeran kita. Gitu, jangan kita bangga, jangan gede rasa kita. Kenapa? Sebetulnya kalau mau dicari sejujurnya yang kayak begitu, di antara 100 orang, satu juga belum tentu ketemu. Orang yang jujur ngomong cinta di mulut dan di hati. Berapa banyak pemilu ketika orang datang, itu calon gubernur, calon bupati, wali kota datang, kami siap dukung di mulut doang. Biar dia dapat duit habis pagi, yang penting gua dapat duit, urusan mu dia dah. Itu begitu. Orang kalau dia demen sama kita, muji, apalagi kita kaya, biasa. Kalau orang menghormat sama kita, kita kaya, biasa. Tar kalau kita susah, baru datuk. Makanya yang namanya gubernur bupati Tangerang, Pak Tajus Sobirin, itu berapa kali mengadakan survei. Survei, Pak Tajus tuh, kenapa beliau akhlaknya luar biasa bagus lagi? Karena beliau orang masih jadi gubernur, masih jadi bupati Tangerang, itu selalu jalan-jalan pakai kacamata hitam, pakai jaket begitu, jalan-jalan, enggak pakai mobil dinas, enggak, kadang nongkrong dia jalan, ada ke Monas, ke Mente, ada ke Tangerang, jalan-jalan biasa aja, makan di warung, kadang duduk di halte, dari pagi jam 9, kata Pak Tajus, kagak ada atupun yang negorin pas duduk di halte dari jam 9 sampai jam 12 zuhur, enggak ada yang negor. Pak, kata Pak Tajus, begini nanti di akhirat nih, kagak ada yang negor. Kalau kita pakai baju dinas, orang pada hormat. Begini nih wujud aslinya saya, enggak ada yang menghiraukan saya kelak di akhirat. Kita enggak boleh bangga ada orang hormat-hormat. Karena begitu dia selalu tuh Rajus di dalam amalia kehidupannya, suka begitu pada waktu jadi bupatinya itu. Suka orang hormat-hormat. Suatu saat dia jalan biasa aja, dandanan biasa, tidak pakai atribut kebesaran seorang bupati. Enggak ada yang negor. Begini kita di akhirat. Artinya buat mengecek diri, jangan sampai kita bangga orang puji. Yang tadinya sama kita hormat, pas kita pakaian biasa, biasa nih, kurang begitu kenal. Kita kenalnya karena ada baret di sini, ada tanda kita. Nah ini kalau ada orang hormat sama kita, jangan kita itu girang. Kalau ada orang hormat, jangan kita kegeeran. Kenapa? Karena kalau mau dicari sejujurnya, tidak ditemukan dalam 100 orang, kata Imam Ghazali, satu orang masih repot. Kenapa? Kenapa begitu? Wala tatma'an yakunu laka fi sirri wal alan wahidan. Jangan kita berharap dia bilang cinta sama kita Dia bilang hormat sama kita, di belakangnya sama, jangan diharap. Di depan boleh dia hormat sama kita, tapi nanti di belakang dia teman kita, ngata-ngatain kita. Di belakang. Yang jujur tuh sedekah, kejujuran. Di dalam pertemanan itu yang gelarnya asdiqa, shodiq. Gitu tuh. Itu sedikit, kata Imam Ghazali. Jangan heran kalau kita ketemu orang yang di depan kita ngomong hormat, cinta, apa segala macam, ternyata di belakang dia nyela sama kita. Jangan heran. Emang begitu manusia. Begitu tuh. Jadi kita biasa dalam mensikapi pertemanan. Jangan berlebih. Begitu tuh. Kenapa begitu? Kata Imam Ghazali, apakah kita perlu marah sama dia? Dia di depan aja begini sama kita. Di belakang aja aneh dengerin lain. Nah, itu jangan kita marah. Kenapa enggak boleh kita marah? Kalau mau jujur dari lubuk hati yang paling dalam, kita juga kayak dia. Kita juga kayak dia. Memuji orang di depan, di belakang lain. Begitu tuh. Kalau kita suka begitu ya wajar. Dia juga begitu. Jadi kita jangan marah. Ketika dia marah kita gak terima. Jadi kita gak usah marah. Gak usah kita GR. Gak usah marah sama orang benci sama kita. Gak usah bangga ada orang hormat sama kita. Biasa saja. Biasa saja. Begitu tuh. Biasa saja. Sebab ketinggian derajat itu bukan diukur dari banyaknya orang hormat sama kita, tapi diukur dari sejauh mana ketakwaan kita sama Tuhan. Gitu tuh. Kerendahan kita bukan diukur karena enggak ada teman yang nemenin kita, enggak juga. Begitu tuh. Karena yang namanya kerendahan bila orang berbuat dosa sama Tuhan. Itu, karena itu kita enggak perlu bangga. Karena diri kita, kalau mau jujur kata Imam Ghazali, coba Anda renungin diri Anda. Sering Anda itu bukan saja teman yang digibah, teman yang di depan dan di belakang lain, bahkan kerabat sendiri, istri sendiri begitu. Kalau di depan istri, yang kalau enggak ada aja, wah istri gua mau, wah geblek banget dah. Tuh, di belakang. Kita begitu sama kerabat. Begitu itu baru teman, lebih parahan kita. Kenapa itu tidak sadar? Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah, bila ada orang berbuat jahat sama kita, maka kita harus ucapin alhamdulillah. Tuh. Akhlak Islam. Kenapa? Karena Allah unjukin sama kita suruh belajar tentang akhlak-akhlak jelek lewat praktek. Tuh dipraktekin sama orang. Akhlak jelek. Maknanya kita jangan sampai kayak dia. Itu begitu. Ketika kita melihat ada orang jahat sama kita, kasar sama kita, jelek banget, kayaknya kagak ngertiin kita nih atasan, udah berbuat begini salah lagi. Berbegini salah mulu. Ah, itu maknanya Allah memberikan rahmat sama kita supaya kita kalau jadi atasan jangan kayak begitu. Kita ambil sisi positif di dalam setiap kejadian yang ada dan itu membuat kita menjadi dewasa. Jangan kita balas kejahatan itu dengan kejahatan kembali. Itu begitu akhlak Islam. Begitu akhlak Islam. Karena itu bukan saja teman kita di depan kita lain, di belakang lain, justru kita lebih parah. Istri kita, bahkan bukan istri kita, guru kita ada kalanya begitu. Di depan bilang begini, di luar ngomongnya lain, lebih gede lagi dosanya. Begitu menggibahnya, lebih daripada 30 berzina dalam Islam. Di depan lain, di belakang lain. Kayak begitu. Bahkan kadang kalanya orang tua sama kita, kita sebutin lain, di depan lain, di belakang lain. Itu wajar. Enggak separah kita dia. Dia baru teman sama kita nyelaknya. Di depan lain, di belakang lain. Kita. Sampai orang tua. Adakah begitu? Ah, orang tua anak. Orang tua. Masih juga dia dicela. Padahal dia lahir lewat dia. Begitu tuh. Andai enggak dikasih apa-apa. Dia mesti. Dia harus sujud. Hormat sama orang tua. Begitu. Karena itu kalau mau jujur, fa'inaka tadhkuruhu fil ghaibati bima la tusabbihi. Kalau mau jujur, dirimu itu suka menyebutkan di depan mereka, orang tua, istri, guru, di depan dan di belakang berbeda. Karena itu kita harus menyadari, jangan-jangan kita punya kesalahan. Begitu, ini akhlak, di antara akhlak, akhlak Islam. Jadikan kita punya perut simpanan kejahatan-kejahatan orang lain. Waqta tama'aka an malihim wajahihim wa ma'unatihim. Putuskan harapan kita kepada teman kita. Apakah kita pengen dikasih duitnya? Jangan. Apa kita pengen dikasih pengaruhnya? Jangan juga. Bantuannya, gua punya teman pejabat nih. Enak dah kalau dia jadi bupati, pasti bakal bantu kita punya yayasan, kita punya masjid. Jangan, bakal kita jadi musuh teman kita. Udah jadi kita undang maulid kagak datang, geblek dia. Padahal gua tuh yang dukung tuh kebaikan yang kita udah perbuat sirna, sirna. Jangan kita berharap. Akhlak Islam gak boleh menggantungkan harapan sama manusia. Harus harapannya sama Allah Subhanahu wa taala. Akan timbul kekecewaan yang banyak dan itu menyebabkan diri kita bisa penyakit kanker, jantung dan lain sebagainya. Seluruh penyakit yang timbul di badan kita penyebabnya dari diri kita. Penyebabnya bukan dari yang namanya kambing, emping, duren, bukan. Dari diri kita dalam mensikapi persoalan yang menimpa kita. Kita tidak bisa mengendalikan hati orang-orang yang benci sama kita, enggak bisa. Sebab dia ada yang memiliki tuh hati, bahkan dirinya ada yang memiliki. Yang kita bisa kendalikan adalah kalbu kita. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan kita mikirin dia, habis kita punya waktu untuk memikirkan dia. Karena itu jangan kita banyak berharap dari orang lain, teman kita. Jangan berharap. Kenapa kata Imam Ghazali? Jujur fa inna tamia. Orang yang banyak ngarepin dari temannya tuh nantinya kecewa, sekarangnya hina. Dia DP-DP, dia datang-datang terus saja datang, ada apa di kita bantuin, bantuin, bantuin. Sekarangnya aja begitu nurut, ada yang kita harapin nantinya. Sekarang kita capek, nanti kita bakal kecewa. Itu begitu. Semuanya, Pak, pokoknya semuanya udah segerahin. Anak buah saya punya jiwa, itu ada 1000. Pokoknya siap milih Bapak. Ya udah kita disuruh ini, suruh itu, akhirnya kagak dia bantu sama kita. Kecewa. Kecewa. Itu bisa dibuktikan. Banyak kecewa orang mengusung ini, mengusung itu. RT aja begitu, masalah RT. Itu yang kecil. Diusung kagak apa? RT yang kayak begitu ya. Tuh begitu coba. La haula wala quwata illa billah. Tuh kayak begitu. Ini kita jangan banyak berharap kepada orang. Jangan kita banyak tamak sama orang. Kalau kita akhlak Islam itu adalah qanaah. Qanaah itu sampai Nabi katakan al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah harta benda berangkat yang tidak pernah habis duitnya. Kalau kita punya sifat qanaah, apa itu qanaah? Merasa cukup dari apa yang diberi oleh Tuhan. Tidak terlalu banyak menggantungkan harapan sama manusia. Apa yang ada? Inilah yang kita terima. Kalau kita merasa cukup dari yang ada, di sana ada kebahagiaan. Di sana ada kebahagiaan. Nafsu itu enggak ada puasnya. Sampai mati baru datuk nyesel dia nafsu. Atau urusan rezeki, jangan sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala. Jangan sampai program hidup, hidup untuk makan, makan untuk hidup, masih salah. Begitu tuh. Makan untuk hidup, hidup untuk ibadah. Itu adalah yang benar. Agar supaya kita jangan sampai ngoyo dalam hidup. Imam Syafi'i ingetin nama kita tentang persoalan rizki. Kata Imam Syafi'i, wa rizquka la yafutuka bittawani walaysa yaziduka fir rizqil ana'u. idza ma kunta za qalbin qano'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kata Imam Syafi'i, rizkimu itu tidak akan hilang dengan kita standar saja, biasa-biasa saja dalam mengejar rizki. Enggak akan hilang. Dan juga enggak akan bertambah banyak dengan kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai gagal keburu ibadah. Enggak akan tambah banyak rizki itu. Sebab rizki tak ubahnya seperti orang ee. Dia nongkrong di kloset 2 jam belum waktunya keluar enggak? 3 jam? 4 jam? Kagak. Kalau udah waktunya kayak anak kita, ya udah di celana, belum ke toilet. Udah waktunya begitu. Cuman agama wajibin kita ikhtiar. Kenapa para sahabat tidak pernah minta sama Nabi itu rizki? Karena rizki sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cuman tinggal menjalankan hidup dan kehidupan. Begitu, kalau kita paham bahwa adalah lauhil mahfud, Allah tentukan rezeki pun, rezeki si bulan sudah ada. Itu tujuannya biar manusia tenang dalam ibadah. Kalau kita dagang hari ini gak dapat, ya memang bagian kita segini dari Tuhan. Mungkin kita gak dikasih duit, tapi dikasih sehat. Itu begitu. Kalau kita dikasih banyak, nih syukurilah dia. Dan itu adalah sikap hidup muslim, tenang. Gak terlalu banyak penyakit. Kita penyakit, mikirin tetangga ini yang jahat sama kita, mikirin ini, mikirin itu. Kapan mikirin diri untuk dekat sama Tuhan, mikirin orang lain mulu, dan itu menjadi tambah terburuk di dalam hidupnya, gitu tuh. Jadi kalau sampai, kata Imam Ghazali, wa idza sa'alta wahidan hajatan, bila kita minta bantuan sama orang lain dalam satu keperluan kita, dia kasih sama kita, teman kita tuh bantu sama kita, pertama kita ucapin alhamdulillah sama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan dia punya hati tunduk, belas kasihan, hormat sama kita. Enggak semua orang dikasih begitu sama Tuhan. Karena itu pertama kali kita harus terima kasih sama Allah yang memberikan orang menjadi hormat sama kita. Kedua, kita berterima kasih kepadanya dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Jangan kita mengucapkan terima kasih karena dikasih, terima kasih, jangan cuman terima kasih doang, terima karena dikasih, berarti kalau kagak dikasih, kagak terima. Jazakumullah khairan, itu akhlak Islam, paling tidak begitu. Semoga Allah membalas dengan yang terlebih baik dari bantuan Anda. Itu sikap-sikap diajarkan oleh Nabi, bukan sekedar syukron saja begitu, terima kasih, bukan begitu. Tapi kita ada akhlak yang diajarkan oleh agama dengan ucapin jazakumullah khairan, berkhairan katsiran atau ahsanal jazah. Nah, silakan redaksinya. Kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur sama dia. Kayak kita sama orang tua kita, kita dilahirin sama orang tua kita, kita bersyukur sama Allah dan disuruh bersyukur sama orang tua kita sebab kita. Maka yang kayak orang maulid-maulid itu dalam rangka syukur sama Nabi, dalam rangka syukur. Karena itu wa in qassar, kalau dia teledor, yakni kita minta bantuan kagak dikasih sama dia, jangan kita maki-maki, jangan kita cela-cela, jangan. Karena itu menyebabkan permusuhan. Akhlak Islam itu, kata Imam Ghazali, al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafiq yatlubul uyuba. Orang muslim itu selalu mencari alasan. Mungkin dia enggak ngasih karena dia sudah banyak bantu, sekarang duit dia tidak ada lebih, hanya buat kewajiban keluarganya. Itu muslim akhlaknya. Kalau minta bantuan sama orang enggak dikasih, tidak marah, mencari alasan. Mungkin dia tidak bantu, mungkin dia tidak datang, dia punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin selalu mencari alasan-alasan positif yang membuat dia hatinya jadi tenang, tidak menggugat, menggerutu. Lain dengan munafik. Kalau orang munafik selalu perbuatannya itu menggerutu, mencari kekurangan, kurang ajar dia, Gua hajatan, gua datang. Dia hajatan, gua datang. Pas gua hajatan, kagak. Kurang ajar tuh orang. Enggak ada. Ah, itu akhlak munafik. Akhlak muslim selalu mencari alasan. Tidak berbicara tentang kekurangan. Begitu tuh. Jadi kita ucapin dalam diri kita, jangan-jangan dia tidak ngaji karena ada alasan yang kita tidak tahu. Mungkin dia juga lagi gak punya. Kita lihat doang rumahnya mewah, duitnya gak ada, banyak utangnya. Kita gak tahu. Udah, kita harus memberikan alasan, alasan yang bagus. Saya kira segini aja dulu ya. Mohisa, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik. Insya Allah diajarkan oleh agama, asal kita mau berta'aluk sama Allah pelan-pelan bisa. Sebab tidak mungkin Rasulullah ajarkan kepada kita sesuatu yang kita tidak bisa meneladani. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Begitu. Karena itu pelan-pelan, paling tidak kita ngaji akhlak tasawuf 1% dalam setiap ngaji. 1%, mudah-mudahan Allah terus tambah akhlak kita biar menjadi baik. Paling tidak kita menyadari bahwa diri kita masih banyak kekurangan dalam meneladani akhlak-akhlak Islam. Begitu, akhlak-akhlak Rasul, ajaran-ajaran agama masih banyak yang kurang. Itulah pentingnya kita mengadakan acara-acara keagamaan, agar supaya kita bertambah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita bersama. Makin hari kita makin bisa mendandani kalbu kita, makin paham bagaimana supaya kita urusin sebisa usul sama Allah Subhanahu wa taala, hidup kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Fatihah. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa barakatil Fatihah wa bihurmatil Fatihah wa bihaqil sa'ilina bil Fatihah wa bihaqil ma'unzilat alaih suratul Fatihah. Nasruka ya Allah antaftaha alaina wa ala haulai talaba fathan mubina wa rizukna wa iyahum ilman nafiyah wa fahman sahibah wa jan'uluman wa ulumahum musmirah ila yawmiddin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على أكرم الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الحمد لله.